Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini di hari yang cerah, yang seharusnya hari ini kita isi dengan melakukan segala kebaikan. Dan kalau ternyata kita sudah terlanjur melakukan kemaksiatan dan dosa, maka cepat-cepat untuk menggantinya dengan perbuatan kebaikan. Pada hari ini adalah hari yang merupakan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bila kita masih merasakan melakukan hal-hal yang tidak benar, maka gantikan itu dengan perbuatan baik, karena itu akan mengundang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas ayat ke-23 dari surat Al-Furqan, surat yang ke-25 dan merupakan juz ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Para pendengar rahimakumullah, masih seputar gambaran tentang kondisi di hari akhirat, terutama sekali di dalam neraka, bertimpa-timpa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang begitu sangat menyakitkan terhadap para penghuni neraka. Di ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan malaikat yang mereka harapkan untuk membantu atau mereka harapkan menjadi rasul Allah, ternyata malah menjadi para algojo yang begitu sangat kejam kepada mereka. Ketika kemudian mereka berharap bahwa apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia ini ternyata memberikan manfaat buat mereka untuk selamat di hadapan Allah, ternyata malah sebaliknya menjadi sesuatu yang sia-sia dan tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam keterangan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa mereka berkata, anak-anak kamilah yang akan menyelamatkan kami. Kemudian Allah langsung menjawab, ya, bahwa makana auladukum wala amwalukum billati tuqarribukum ilaina indana zulfa. Ingat baik-baik, anak-anak yang kamu sayangi di dalam kehidupan kamu, yang kamu harapkan bisa menjadi pelindung kamu di waktu kamu tua, yang kamu harapkan bisa menjadi penyelamat kamu di hadapan Allah, maka na auladukum wala amwalukum billati tuqarribukum indana zulfa, tidak akan bisa mengkatrol derajat kamu untuk menjadi orang-orang yang terselamatkan di dalam kehidupan akhirat. Tidak berguna, ya. Ketika Allah memberikan satu bentuk penyiksaan secara psikologis yang begitu sangat keras, yaitu dengan cara seluruh amalan mereka itu ditampakkan tetapi kemudian dihapus bagaikan debu yang tidak bersisa sedikit pun. Jadi walaupun mereka adalah orang-orang yang pernah berbuat baik, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Walaupun di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi dia mendonorkan hartanya, memberikan hartanya, katakan seperti Bill Gates yang memberikan hartanya, 2/3 dari hartanya itu dia donasikan untuk kebaikan, ya, tetap tidak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia bukan orang yang beriman kepada Allah. Jadi apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur di dalam kehidupan ini tidak akan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih hebat lagi adalah ketika seluruh catatan kebaikan itu tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya, dan kemudian segala catatan kejahatan itu ditampilkan, maka tentu ini adalah merupakan suatu hal yang menyakitkan. Mali hazal kitabi la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada apa dengan catatan ini? Tidak ada satu titik pun yang bahkan tertinggal yang mencatat seluruh kejahatan yang kita lakukan baik besar maupun kecil. Dalam kondisi yang begitu sangat terpana dan begitu sangat shock, karena ternyata yang mereka anggap perbuatan jahat itu kecil ternyata tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu hal yang begitu sangat menyakitkan ketika seluruh apa yang kita lakukan ternyata tidak dihargai oleh orang lain, dan merupakan suatu hal yang begitu sangat mengerikan ketika kita menganggap seluruh amal kita di dalam kehidupan kita yang kita harapkan bisa membantu kita ternyata dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada nilai sama sekali. Nauzubillah min zalik. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz. Kita Ustaz Fadli, kami persilakan Ustaz. Sahabat inspiratif rahimakumullah, jelas yang telah dipaparkan antara perbedaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang syirik dengan orang-orang yang beriman. Jadi yang dipaparkan oleh Ustaz perdana, waqaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Bagaimana kemudian Allah dapat memperlihatkan amal kerja siapapun termasuk orang-orang kafir itu dengan amal yang luar biasa seberapapun banyaknya? Allah mengatakan itu tidak layak seperti hanya seperti debu yang berterbangan. Bahkan dalam surah Ibrahim surah ke-14 di ayat ke-18 Allah juga berfirman, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum qaramadin ishtaddat fi ruhihim fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'in dhalika wadh-dhalalul ba'id. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Siapapun orang-orang kafir yang saat ini kekayaannya melimpah di dunia, itu bukan dari kuasanya, tapi itu dari fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, akalnya yang cerdas, lingkungan yang baik di alam semesta ini yang bisa dimanfaatkannya. Umat-umat lain, contoh seperti Bill Gates tadi yang dikatakan Ustaz Perdana. Kalau tidak ada orang yang pakai komputer, terus bagaimana Bill Gates akan menjadi kaya? Karena tidak ada yang beli komputernya. Allah yang menciptakan makhluk-makhluk yang membeli komputer, termasuk kita yang membelinya, program itu. Sahabat inspiratif, sehingga harus dipahami bahwa apapun yang di dunia ini sangat kecil. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, satu nikmat saja. Kata beberapa mufasir, wa in ta'uddu ni'mah. Nikmah itu tidak dalam bentuk jamak, nikmah satu nikmat saja. Jika kalau dihitung dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat tidak akan pernah selesai. Dokter ahli mata. Yes, saat ini sudah ada dokter ahli mata. Cuman tanya sama dokter itu apakah dia sudah final tentang ilmu matanya? Belum. Dokter THT. Dulu kita dengar dokter umum. Saat ini dokter setiap fisik kita, telinga ada, tenggorokan ada, besok setiap sudut dokter kulit. Subhanallah. Dari tubuh ini sudah ada berapa berhasil orang menjadi sukses dengan kedokterannya. Itu Allah yang mendesainnya, bukan kita. Waqaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Sehingga tidak pantas, tidak layaklah kita bersifat kufur pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi syirik. Ini pada parameter yang jelas hitam putihnya. Bagaimana ketika kita sudah beriman? Ada juga sindiran Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang beriman yang salat saja itu bisa celaka, apalagi tadi yang jelas hitam putihnya. Ini masih abu-abu. Salat iya, cuman riya. Ini juga berbahaya. Maka kemudian dalam hadis qudsi dikatakan Allah bertanya, "Untuk siapa engkau beribadah? Bukankah kamu beribadah memberi untuk mendapat pujian dari makhluk-makhluk di dunia?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka mintalah ganjaran imbalan pahala itu kepada yang kamu minta tadi." Atau, "Bukankah sudah diberikan nama baikmu di dunia itu?" Demikian kiranya kita beribadah untuk apa? Apakah untuk ridho Allah atau hanya untuk nama baik dan dibilang orang soleh saja? Ini pada level yang kedua. Semoga kita orang-orang yang beriman tidak terkotori, ya. Hakikat dari ibadah kita adalah lillahi rabbil alamin, yang sering kita katakan bahwa hidupku, matiku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga kita menjadi orang-orang bukan yang angan-angan kosong yang kita susun di dunia, dan segala pekerjaan yang kita lakukan tidak akan lenyap bagaikan debu yang berterbangan itu di bawah angin, sehingga yang kita lakukan dapat mencapai ridhonya dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya, terhindarlah kita dari siksa-Nya insyaallah. Amin. Terima kasih Ustaz Fadil, para pendengar rahimakumullah. Beberapa keterangan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita semakin menyadarkan kita bahwa di dalam melakukan tindakan di dalam kehidupan ini, syarat utamanya itu adalah keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam follow up-nya, dalam tindakan selanjutnya adalah yang kita lakukan itu harus benar-benar ikhlas karena Allah dan sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin menilai apakah amalan kita sudah diterima oleh Allah atau tidak, pertanyaan terbesarnya adalah apakah kita sudah ikhlas melakukannya karena Allah, dan apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jawabannya iya, maka insyaallah seluruh amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.